Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah kita dengan meningkatkan keilmuan kita, karena amal tanpa dasar ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menuturkan di dalam kitabnya, babu al-ilmi qablal amal, bab ilmu sebelum beramal. Orang dituntut Ketika mau melakukan sesuatu perbuatan apapun, dituntut untuk mengetahui hukum tentang perbuatan tersebut. Jangan sampai orang muslim masuk ke dalam suatu perbuatan, tindakan tanpa dasar ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu tahu ilmunya. Karena sesungguhnya as-sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang muslim, karena orang yang memiliki pedoman kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diharuskan ketika mau melangkah melakukan suatu perbuatan apapun, baik yang berkaitan dengan din ataupun dunia, tidak boleh melakukannya tanpa dasar ilmu. Sehingga selamat kalau kita melakukan di atas dasar ilmu yang jelas. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian rukun, cenderung kepada orang-orang zalim sehingga nanti kalian disentuh api neraka. Ayat ini melarang, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman dari melakukan rukun. Apa rukun? Al-Mufassirun mengatakan ar-rukun al-mail al-yasir, kecenderungan yang sedikit. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim. Apa sanksinya kalau orang melakukan kecenderungan kepada orang-orang zalim? Fatamassakumun nar, nanti kalian disentuh api neraka. Imam Sufyan As-Sauri ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, man laqalahum dawatan aw baralahum qalaman aw nawalahum kirtasan faqad dakhala fi dzalika. Barang siapa merautkan, barang siapa menyeduhkan atau membuatkan tinta bagi orang-orang zalim, atau merautkan pena bagi mereka, atau menyodorkan kertas kepada mereka, maka telah masuk dalam ayat firman Allah ar-rukun wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang zalim sehingga nanti kalian disentuh api neraka. Lihat ulama salaf mengatakan, barang siapa merautkan pena buat orang-orang zalim, atau menyeduhkan atau membuatkan tinta bagi mereka untuk kepentingan mereka, atau menyodorkan kertas kepada mereka untuk mereka, faqad dakhala fi dzalika, telah masuk dalam ancaman ayat ini. Ya Pak, yang diancam oleh Allah, fatamassakumun nar, nanti kalian disentuh api neraka. Coba bayangkan, perbuatan yang oleh banyak manusia dianggap hal yang sepele, merautkan pena, menyodorkan kertas, atau menyediakan tinta bagi orang-orang zalim, kata ulama salaf mengatakan telah masuk dalam firman Allah, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung kepada orang-orang zalim sehingga nanti kalian disentuh api neraka. Abu Humam Al-Ashari menuturkan dalam majmu' fatwanya sebuah asar dari Imam Ahmad yang dinukil, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Manaqibul Imam Ahmad halaman 397. Ketika Imam Ahmad dipenjara, kita tahu Imam Ahmad dipenjara di Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah, yang menjarakannya adalah khalifah, penguasa muslim yang memberlakukan Al-Qur'an dan As-Sunnah pada masa fitnah Khalqil Qur'an. Dalam masa tersebut, seorang sajjan sipir penjara, sipir di Daulah Islamiyah, sipir muslim di daulah Islamiyah. Sipir itu mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, al hadis alladzi ruwiya 'anil dhalamati wa awanihim sahih?" Wahai Abu Abdillah, sebutan Imam Ahmad, apakah hadis yang diriwayatkan tentang para penguasa zalim dan awannya, para pembantunya, apakah hadis itu sahih? Karena akan ada hadis yang menyebutkan nanti akan ada para penguasa yang zalim, barang siapa membantunya maka telah binasa, celaka. Imam Ahmad mengatakan, "Naam, hadis tentang para penguasa yang zalim dan awannya itu adalah hadis sahih." Qala Sajjan, si sipir, sipir daulah Islamiyah di penjara Islam, daulah Islamiyah khilafah, mengatakan, "Fa'ana min a'wani zalamah." Kalau begitu saya termasuk a'wan al-zalamah, para pembantu orang-orang zalim. Kata Imam Ahmad, Imam Ahmad, Imam Ahmad apa? Qala Imam Ahmad, "A'wan al-zalamah man ya'khudhu sya'raka wa yaghsilu thawbaka wa yuslihu ta'amaka wa yabi'u wa yashtari minka fa'ama anta famin anfusihim." A'wan al-zalamah, para pembantu orang-orang zalim itu orang yang mencukurkan rambutmu, orang yang mencukur rambut kamu dan mencucikan pakaianmu dan membuatkan makanan bagimu dan membeli dan menjual darimu. Itu awan az-zalamah. Orang menyediakan teh buat kamu, kamu di sini sipir daulah Islamiyah. Termasuk awan az-zalamah, kata Imam Ahmad, menyediakan tehnya. Menyertakan, menyerahkan kertas kepada dia. Awan az-zalamah. Orang yang mencukurkan rambutmu, kamu ini maksudnya adalah sajjan. Sajjan di daulah Islamiyah yang penguasanya zalim. Awan az-zalamah adalah orang yang mencukurkan rambutmu, memotongkan rambutmu, mencucikan pakaianmu, membuatkan makanan bagimu. Kamu membeli menjual kepadanya, selalu kepadanya. Wa amma anta, adapun kamu, famin angkusihim, adalah termasuk orang-orang zalimnya, bukan awannya. Ini kepada sajjan, sipir di daulah Islamiyah yang menzalimi sesama kaum muslimin. Bila itu dikatakan oleh Imam Ahmad kepada sajjan di sijin Islam, di daulah Islamiyah, apa gerangan dengan sajjan yang ada di daulah kufriyah? Mereka bukan sekedar zalim saja, lebih masuk lagi dalam ucapan salaf tadi, dalam asar Imam Ahmad ini, itu az-zalamah. Sedangkan Allah mengatakan, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nanti kamu disentuh api neraka. Ketika ada pilihan, orang muslim disuruh memilih, apakah salat di belakang seorang ikhwan muslim, kemudian apakah salat di belakang sipir di daulah kufriyah, kemudian memilih salat di belakang sipir di daulah kufriyah, itu bentuk kecenderungan memilih orang az-zalim terhadap saudara muslim. Sedangkan Allah mengatakan, "Wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar." Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim, nanti kamu disentuh api neraka. Ini wa'id dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksudkan, bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan tanpa kita tahu dasar ilmunya. Wala taquma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Duduk. Jadi ayat ini menegaskan bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan tanpa dasar ilmu. Karena penglihatan kita, pendengaran kita, apa yang ada dalam hati kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak aneh ketika seorang sahabat zaman dulu mengatakan, "Sungguh kami menganggap perbuatan-perbuatan yang kalian ini zaman tabi'in. Yang kalian anggap sepele zaman sekarang, itu zaman tabi'in. Kami menganggapnya dahulu sebagai mubiqat, hal-hal yang membinasakan. Kenapa? Tolak ukur yang berubah. Jadi tadi ayat wala tarkanu ilal ladzina dzalamu fatamassakumunna. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim, nanti kalian disentuh api neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi tafsir salaf Sufyan ats-Tsauri, man laqalahum dawatan aw barahum qalaman aw nawalahum kertasan faqad dakhala fi dzalika. Barang siapa merawatkan pena, barang siapa mencairkan tinta bagi mereka, merawatkan pena bagi mereka, menyodorkan kertas kepada mereka, telah masuk dalam ayat tersebut. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Dan tadi asar yang dituturkan Imam Ibnu Jauzi tentang riwayat Imam Ahmad ketika beliau hidup di dalam penjara, beliau mengatakan seperti itu di daulah Islamiyah, ikhwan, di daulah Islamiyah, khilafah yang menegakkan tauhid, jihad, mereka menyebarkan Islam kemana-mana, futuhat menggedor Romawi, Persia dan yang lainnya, tapi karena penguasanya sebagian ada yang zalim, Imam Ahmad mengatakan tersebut dan mengatakan az-zalama itu siapa? Kamu sajjan, kamu hai sifir di daulah Islam, kamu termasuk az-zalama, bukan awan az-zalama. Kalau orang yang mencukurkan rambut kamu, mencucikan pakaian kamu, membuatkan makanan bagimu, itu adalah awan az-zalama. Kalau kamu termasuk orang-orang zalimnya. Bagaimana seandainya Imam Ahmad hidup di daulah kufriyah semacam ini dalam menyikapi as-sajjan, sipir-sipir penjara di negara kafir ini. Barakallahu li. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tadi diutarakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 113 dan tafsir ulama salaf terhadap hal tersebut. Saya sampaikan hal tersebut sebagai bentuk apa? Kepedulian seorang muslim terhadap saudara muslimnya. Karena Allah mengatakan fadzakir wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah pelajaran, peringatan, karena peringatan itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Saya hanya menyampaikan, saya tidak memaksa, karena masing-masing akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat membaca bagaimana sikap para muwahhidin, para muwahhidin ketika di Yordania, Al-Maqdisi dan ikhwan-ikhwan tauhid, jamaah tauhid wal jihad di Yordania, ketika mereka hidup dalam penjara, mereka apa yang mereka lakukan pertama kali masuk penjara, mereka membuat jumatan di blok mereka. Mereka tidak mau jumatan di masjid LP di Yordania yang apa, yang lebih, kalau dibandingkan keburukannya, lebih burukan di sini. Mereka menjadikan blognya sebagai mimbar dakwah bagi mereka, orang yang mau belajar datang ke mereka atau mereka datang ke blog para sujana, para narapidana yang lain. Itu sikap-sikap mereka. Mereka menjaharkan tauhid, mereka tidak ada rukun, tidak ada wala, tidak ada kecenderungan loyalitas kepada orang-orang zalim. Jangan sampai kita di luar mengatakan jihad, jihad, kalimat la ilaha illallah, ketika kita sudah di dalam, kita mencari siasat-siasat yang mudharat bagi din kita. Kalau kita tidak mampu dengan konsekuensi hal-hal yang terjadi dalam penjara, sebaiknya kita di luar tidak usah masuk dalam apa? Dalam barisan-barisan yang sifatnya aktivis, lebih baik menjadi muwahhid yang kayak orang umum, menyelamatkan diri dan keluarga daripada hidup dalam barisan kemudian ketika ada ujian, ada apa, pukulan dari orang-orang kafir, kemudian kita mencari hal-hal yang bisa memadaratkan din kita dan agama kita. Karena din Allah Subhanahu wa taala pasti tegak. Tidak butuh kepada hal-hal yang dibuat-buat oleh manusia. Dinullah pasti tegak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazalu ta'ifatun, la tazalu hadhil ummah qa'im ala, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq, senantiasa sekelompok dari umatku mereka nampak di atas kebenaran. Jadi maksudnya bahwa kita yang telah memposisikan diri sebagai ansharuddin, sebagai ansharut tauhid, harus apa? Belajar untuk apa? Mempelajari tauhid dengan benar, mengamalkan pada aplikasi kehidupan semampu kita, dan tidak boleh mencari alasan-alasan yang batil untuk melegalkan kelemahan kita. Lebih baik diri kita mengakui kelemahan, saya belum mampu, itu lebih baik daripada melegalkan, mencari alasan untuk membenarkan sikap lemah kita tersebut. Orang mengatakan jihad fardhu ain, terus dia tidak ikut jihad, terus mengarasa dirinya lemah, saya mengaku saya lemah, itu lebih baik daripada orang yang tidak ikut jihad terus mencari alasan-alasan untuk menggugurkan kewajiban dari dirinya. Orang mengakui kelemahan dosa, itu lebih baik daripada mencari alasan legalitas-legalitas yang tidak memadharatkan kecuali terhadap diri dia sendiri. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhal al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Suriya. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fil Iraq. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fil Yaman. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma arham ibadakal mustad'afina fi masyariq الأرض ومغاربها. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Thank you.